Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-89 sampai yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal. Dan sungguh telah kami jelaskan dengan berbagai macam penjelasan untuk manusia di dalam Al-Quran ini setiap permisalan-permisalan. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Namun kebanyakan manusia malah menentang dan kufur. Waqalu, mereka berkata, lan nu'mina laka hatta tahjura lana minal ardi yambu'a. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau mampu memancarkan mata air untuk kami dari bumi. Au takuna laka jannah, atau engkau memiliki kebun min nakhilin wa inabin, baik itu kebun kurma dan kebun anggur. Wa tufajjirul anhara khilalaha tafjira. Kemudian engkau mampu memancarkan sungai-sungai di sekitarnya. Au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina qisafan. Atau engkau mampu membuat langit runtuh sebagaimana yang engkau sangkakan atas kami, sehingga langit itu menjadi potongan-potongan. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau mampu mendatangkan Allah dan para malaikat yang bisa kami lihat berhadap-hadapan. Au yakuna laka baitun min zukhrufin. Atau engkau memiliki rumah dari perhiasan-perhiasan yang mewah. Au tarqa fis samai. Atau engkau mampu naik ke langit. Wala nu'mina li ruqyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Dan jika engkau mampu naik ke langit, kami masih belum percaya dengan kemampuanmu itu sampai kamu bisa turun kembali kepada kami dengan membawa kitab yang bisa kami baca. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basar rasulah. Katakan, maha suci Rabbku, aku ini hanyalah manusia biasa dan utusan Allah. Wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basar rasula. Tidaklah ada yang menghalangi orang-orang itu untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk, melainkan karena mereka mengatakan, mengapa Allah mengutus kami berupa manusia sebagai rasul? Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Katakanlah, seandainya ada di muka bumi ini malaikat yang bisa berjalan dengan tenang seperti layaknya manusia, pasti kami akan menurunkan untuk mereka dari langit rasul berupa malaikat. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakanlah, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu terhadap hamba-hambanya maha mengawasi dan maha melihat. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirih yaqulu ta'ala wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal ay nawwa'na fihi al-mawa'idha wal amthala wa sannayna fihi al-ma'ani allati yattar ilayhi al-ibad di ajli ay tadhakkaru wa yattaqu fa lam yatadhakkar illa al-qalilu minhum alladzina sabaqat lahum minallahi sabiqatus sa'adah wa'anahumullahu bitawfiqih wa amma aktsarun nasi fa'abaw illa kufura lihadzihi ni'mati allati hi akbaru min jami'in ni'am wa ja'alu yata'annatuna 'alaihi biktirahi ayatihi ghairi ayatihi yakhtari'unaha min tilqai anfusihim adh-dhalimah al-jahilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah menjelaskan berbagai macam untuk manusia di dalam Al-Qur'an ini dari setiap permisalan. Jadi kami sebutkan bermacam-macam nasihat dan permisalan dan kami ulang-ulangi maknanya yang sangat dibutuhkan oleh hamba agar mereka mau ingat dan bertakwa. Namun tidak ada yang mau ingat dari mereka kecuali sedikit yang memang Allah tetapkan sebagai orang yang bahagia. Allah akan membantu mereka dengan memberi taufik. Adapun kebanyakan manusia, mereka menolak dan malah kufur terhadap nikmat yang merupakan nikmat yang terbesar dari segala nikmat yang ada. Mereka justru mulai bersikap keras kepala dalam menghadapi nikmat itu dengan meminta-minta tanda-tanda kebesaran Allah yang lain selain ayat-ayat Allah. Mereka minta-minta dan membuat-buat dari diri mereka sendiri yang zalim dan bodoh. Fayaquluna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi ata fi hadzal qur'ani almustamidi ala kulli burhanin wa ayatin lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a ay anharan jariyatan aw takuna laka jannah min nakhilin wa 'inab fatastaghni biha alil masyi fil aswaq wad dhahab wal majid aw tusqita as-sama'a kama za'amta 'alaina kisafa ay kita'an minal azab aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila ay jami'a aw muqabalatan wa mu'ayanatan yashaduna laka bima cipta bih. Mereka dengan seenaknya berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Al-Qur'an ini yang di dalamnya termuat segala bentuk bukti dan tanda-tanda kebesaran Allah, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau mampu memancarkan mata air untuk kami dari bumi, yakni sungai-sungai yang mengalir. Atau kamu memiliki kebun kurma dan anggur, sehingga dengan itu kita tidak perlu pergi ke pasar, PP. Atau engkau mampu menjatuhkan langit sebagaimana engkau sangkakan kepada kami sebagai potongan-potongan, yakni potongan-potongan yang mengadab kami. Atau engkau datangkan Allah dan malaikatnya secara berhadapan-hadapan, yakni semuanya, atau berhadapan-hadapan dan bisa dilihat dengan mata, dan mereka menjadi saksi atas apa yang engkau bawa. Aw yakuna laka baitun min zuhraf ay muzahrafun bidzahab wa ghairi aw tarka fis sama ruqyan hissiyan wa ma hadza fala nu'minu li ruqyika hatta tanzila hatta tunzila alaina kitaban naqra'u wa la nu'minu li ruqyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Atau kamu memiliki rumah yang penuh dengan perhiasan, yakni dihiasi dengan emas atau yang lain. Atau engkau mampu naik ke langit dengan naik yang nyata, yang bisa dilihat. Walaupun engkau bisa naik, kami belum mengimanimu sampai engkau mampu turun lagi kepada kami dengan membawa kitab yang bisa kami baca. Walamma kanat hadhihi ta'annutat wa ta'jizat wa kalamul asfahun nasi wa adlamuhum amtadaminatu diratil haqqi wa su'il adab ma'allahi wa anna rasulah sallallahu alaihi wasallam walladhi ya'ti bil ahayat amarullahu ayunasiyahu faqala kul subhana rabbi amma taquluna uluwan kabira wa subhanahu an takuna ahkamuhu wa ayatuhu tabi'atan li ahwa'ihim al-fasidah wa ara'ihim al-ballah hal kuntu illa basar rasulah laisa biyadi syai'un minal amri wa hadas sabab alladhi man'a aktharun nasi minal iman haythu kanatir rusul alati tursalu ilayhim min jinsihim basharan wa hadha min rahmatihi bihim an arsala ilayhim basharan minhum fa innahum la yutikuna talaqiyya minal malaikah. Maka ketika terjadi sikap kekeras kepalaan dan bentuk melemahkan dan ucapan-ucapan yang hanya layak diucapkan oleh orang yang paling dungu dan paling zalim, yang isinya hanya menolak al-haq dan jelek adabnya terhadap Allah, dan bahwa sungguhnya Rasul dialah yang membawa tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Allah pun memerintah beliau untuk mensucikan Allah. Katakanlah, Maha suci Rabbku, dari apa yang kalian ucapkan dengan ketinggian yang besar, Maha suci Allah, seandainya hukum-hukumnya dan ayat-ayatnya hanya mengikuti hawa nafsu mereka yang rusak dan pendapat-pendapat mereka yang sesat, aku ini hanyalah manusia biasa dan utusan Allah. Aku tidak memiliki kemampuan sama sekali dalam urusan ini. Ya, tidak ada kemampuan di tanganku dalam urusan ini sama sekali. Inilah penyebab kebanyakan manusia tidak beriman. Karena para rasul diutus kepada mereka dalam bentuk jenis manusia seperti mereka. Padahal ini merupakan rahmat Allah untuk mereka. Allah mengutus manusia sebagai rasul untuk mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan mampu mengambil ilmu langsung dari malaikat. Falau kana fil ardi malaikatun yamsuna mutmainnina yasbutuna ala ru'yatil malaikah wa talaqqi anhum la nazalna alaihim minas sama'i malaqar rasulah liyumakkinahum at-talaqqi anhu. Seandainya di bumi ini ada malaikat yang bisa jalan-jalan dengan santai, yang menyebabkan mereka bisa melihat malaikat dan bisa mengambil ilmu dari malaikat, niscaya kami turunkan untuk mereka dari langit rasul yang berupa malaikat, karena mereka mampu mengambil ilmu dari malaikat. Tapi tidak ada ya. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Famin syahadatihi li rasulihi ma ayyadahu bihi minal mujizati wa ma anzalahu alaihi minal ayat wa nasarahu ala man adahu wa nawa'ahu falau taqawwal alaihi ba'dul aqawil la akhada minhu bil yamin thumma la quti'a minhu alwatin fa innahu khabirun basir la takhfa alaihi min ahwalil ibad khafiyatun. Katakanlah, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian, sesungguhnya Allah itu terhadap hambanya maha mengawasi lagi maha melihat. Di antara bentuk persaksian Allah kepada Rasulnya, Allah memberi kekuatan kepada beliau berupa mukjizat-mukjizat, dan Allah turunkan kepada beliau ayat-ayat. Allah juga menolong dan membela beliau terhadap orang-orang yang memusuhi dan mengganggunya. Seandainya beliau berani berbuat sesuatu yang dibuat-buat dengan kedustaan atas nama Allah, niscaya Allah Ta'ala dengan tangan kanannya akan menghukumnya, kemudian akan diputus urusannya. Sesungguhnya Allah maha mengawasi lagi maha melihat. Tidak ada satupun yang samar dari keadaan hamba-hamba Allah atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala bisuha. Baik, setelah kita membaca ayat yang ke-89 sampai 96 dan penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahu ta'ala tentang ayat-ayat ini dalam tafsirnya, maka kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, min fadha'ilil Qur'an anna Allah nawwa'a fihi المواعظ والأمثال أن الله نوع فيه المواعظ والأمثال. Di antara keutamaan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di dalam Al-Quran itu bermacam-macam nasihat dan permisalan-permisalan. Dan di dalam Al-Quran itu banyak nasihat-nasihat dan permisalan-permisalan yang sangat dibutuhkan oleh hamba sesuai dengan keadaan mereka. Ini termasuk bentuk keutamaan Al-Quranul Karim. Athaniyah min fawaidil mawa'id wal amsal fil Quran min fawaidil mawa'idi wal amsali fil Qur'ani tadhkirul ibadi tadhkirul ibadi liyatadhakkaru wa yattaqu rabbahum. Di antara faedah adanya nasihat-nasihat dan permisalan-permisalan di dalam Al-Quranul Karim ialah sebagai peringatan untuk hamba agar mereka ingat dan bertakwa kepada Rabb mereka. Ini termasuk faedah adanya nasihat-nasihat dan permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Asalisa min alamati sa'adatil ibadi min alamati sa'adatil ibadi intifa'uhum bil mawa'id wal amsal fil Qur'an. Di antara tanda kebahagiaan seorang hamba ialah mereka mau mengambil manfaat nasihat-nasihat dan permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau disampaikan nasihat-nasihat, permisalan-permisalan dalam Al-Quran untuk mengingat Allah, untuk bertakwa kepada Allah, maka jika hamba tadi mengambil manfaat darinya, ini pertanda imannya baik dan pertanda dia adalah ahlus sa'adah. Baik. Al-Faidatu Ar-Rafi'ah. anna ahlul batil alladzina la yurid alladzina la yuridillahu bihim al-huda alladzina la yuridullahu bihim al-huda annahum yata'annatuna ala rasuli sallallahu alaihi wasallam biktirahi ayatin mintil qa'i anfusihim al-dhalimah al-jahilah biktirahi ayatin mintil qa'i anfusihim al-dhalimah al-jahilah bahwa sesungguhnya para pembela kebatilan yang Allah tidak menginginkan mereka mendapat hidayah, mereka melakukan penentangan secara keras kepala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan meminta mukjizat-mukjizat yang disesuaikan dengan hawa nafsu mereka yang zalim dan yang bodoh. Nah, artinya sudah dikasih mukjizat berupa ayat Al-Quran atau beberapa mukjizat yang lain, mereka enggak mau minta mukjizat yang lain, tapi bentuk mukjizatnya mereka yang minta, mereka yang menentukan. Ya, nah, ini ciri-ciri ahlul batil yang Allah tidak menghendaki hidayah untuk mereka. Taib. Al-faidatu al-khamisah. Min rahmatillahi bil ibad. Min rahmatillahi bil ibadi. An arsala ilayhim basharan minhum. Liannahum la yutiquna at-talaqqiya minal malaika. Di antara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah mengutus untuk mereka rasul dari bentuk manusia sejenis dengan mereka, karena mereka tidak mampu mengambil ilmu dari malaikat secara langsung. Nah, Jadi perlu diketahui bersama mengapa Nabi dan Rasul itu manusia. Karena yang menjadi umatnya adalah manusia. Sehingga diharapkan sudah saling memahami bahasa dan kebiasaan masing-masing, ya. Apa jadinya kalau Nabi dan Rasul itu malaikat? Mereka mesti banyak yang komplain, ya. Gak paham bahasanya, gak bisa lihat malaikatnya, ya. Malaikat gak seperti kita, berarti gak paham kebiasaan kita, gak bisa diajak curhat dan yang lain-lain, pokoknya macam-macam. Barakalakum. Sehingga termasuk rahmat dari Allah SWT, Allah utus Nabi dan Rasul dari jenis manusia. Taib. Al-Fa'idah itu as-sadisah. Fa'idah yang ke-6. Min syahadatillahi li rasulihi. Min syahadatillahi li rasulihi ma ayyadahu bihi minal mu'jizati wa ma anzalahu alaihi minal ayati. Wa nasrihi atau wa nasruhu ala man adahu wa nawa'ahu wa nawa'ahu. Di antara bentuk persaksian Allah untuk kebenaran Rasulnya, Allah kuatkan beliau dengan mukjizat. Allah turunkan untuk beliau ayat-ayat Al-Quran. Allah menolong beliau dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi dan mengganggunya. Wadzalika qauluhu qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Nah. Taib. Jadi sebetulnya mukjizat Nabi itu banyak, tapi orang-orang yang memang tidak dapat hidayah, keras kepala, minta mukjizat-mukjizat yang lain. Tapi mukjizatnya mereka yang nentukan, ya, nah, banyak sekali mereka yang ngatur, ya. Tapi padahal mukjizat itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hanyalah utusan dan Rasul tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan-permintaan orang-orang tadi. Nah, tapi semuanya itu sebetulnya Allah mampu mendatangkannya. Tapi percuma, karena mereka memang tidak punya niatan untuk beriman. Niatannya hanya apa ini? Menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan tidak mampu memenuhi permintaan mereka, menjadi bukti bahwasanya Nabi tidak layak sebagai Rasul. Padahal seandainya dikabulkan, belum tentu mereka beriman. Bahkan permintaan mereka yang aneh-aneh tadi, padahal sudah ada mukjizat yang lebih besar, menunjukkan mereka memang tidak punya niat untuk beriman. Demikianlah keadaan orang-orang yang belum mendapat hidayah dari Allah, belum mendapat taufik dari Allah, ya. Tingkahnya aneh-aneh, permintaannya aneh-aneh, nah, dan tidak menerima kebenaran itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Maka dengan demikian pelajaran tafsir untuk sebelum Ramadan saya akhiri sampai di sini, dan insyaallah kita berjumpa lagi setelah liburan. Adapun Ramadan Dars Am ditiadakan. Jazakum khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.